Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita melanjutkan kajian usul falsafahnya. Kemarin kita sudah masuk kepada 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Di mana penulis buku berkata, "I'lam rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Bahwa merupakan kewajiban kita mempelajari 4 perkara. Yang pertama al-ilm. Yang pertama itu ilmu. Ilmu tentang apa? Yang pertama itu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua ma'rifatun nabi, ilmu tentang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini 3 perkara ini kenapa kita disebutkan oleh beliau. Kenapa 3 perkara ini yang harus kita pelajari? Jawabnya karena 3 perkara ini yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Setiap kita tidak memandang bulu, apakah dia presiden, apakah dia rakyat, apakah dia bos, apakah dia bawahan, semua akan ditanya tentang 3 perkara ini. Siapa Rabbmu? Ya. Siapa nabimu dan apa agamamu? Tsaniyah, yang kedua sudah kita sebutkan juga, yaitu al-amalu bih. Setelah kita menuntut ilmu mengenal Allah, menuntut ilmu tentang mengenal Nabi Muhammad, tentang mengenal Islam dan dalil-dalilnya, maka kewajiban kita yang kedua adalah mengamalkannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi bumerang yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ya, karena ilmu itu tidak bermanfaat. Setiap kita akan ditanya tentang ilmunya. Ma amila bih, apa yang dia amalkan dari ilmunya tersebut. Ini sudah kita jelaskan juga pentingnya beramal dan mengamalkan ilmu. Sekarang yang ketiga, ats-tsalitsah. Ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Setelah kita mempelajarinya lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kewajiban kita selanjutnya yaitu menyampaikan kepada orang lain, berdakwah dengan ilmu tersebut. Karena kata para ulama, zakatul ilm tablighuhu, zakatnya ilmu itu dengan cara menyampaikan ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengancam dengan ancaman keras bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Allah firman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa Alkitab dan keterangan, ya, berupa Alkitab dan hidayah, setelah dijelaskan kepada manusia, maka mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Berarti ikhwatul Islam menyembunyikan ilmu itu haram. Akhwatul Islam azakumullah. Bahkan kata Rasulullah, man kata ma'ilman, siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullahu yawmal qiyamah bil jamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membekam apa mulutnya dengan bekaman dari api neraka. Akhul Islam a'azakumullah. Maka dari itulah ya, mendakwahkan ilmu, menyampaikan ilmu diberikan pahala yang besar. Bahkan orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang menyampaikan ilmu kepada manusia, dia adalah sebaik-baiknya amalan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Dan adakah yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh? Adakah yang paling baik perkataannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal saleh, lalu ia berkata, saya seorang muslim? Ya, makanya tugas ya seorang dai yang menyampaikan ilmu sungguh tugas yang sangat mulia sekali. Para nabi tugasnya apa? Menyampaikan ilmu. Para rasul tugasnya apa? Menyampaikan ilmu. Bahkan Allah sebelum mewajibkan jihad dengan pedang, Allah mewajibkan jihad dengan ilmu terlebih dahulu. Iya. Yeah. Di Mekah Rasulullah SAW berdakwah. Dan pada waktu di Mekah Rasulullah SAW belum diwajibkan kepada beliau dakwah jihad dengan pedang dan panah, dengan senjata belum. Tapi Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk berjihad dengan ilmu. Dan Allah mensifati jihad dengan ilmu itu sebagai jihad yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, dan ayat ini turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Allah berfirman, "Fala tufi'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu mentaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihadi mereka dengan Al-Quran. Maksudnya apa dengan Al-Quran di sini? Yaitu menyampaikan wahyu Allah, menyampaikan ilmu Allah. Lalu Allah mensifati jihad tersebut dengan jihad apa? Jihad yang besar. Allah mengatakan fala tuti'il kafirina, jangan kamu mentaati orang-orang kafir itu, tapi jihadi mereka dengan jihad mereka dengan Al-Qur'an ini, dengan jihad yang besar. Subhanallah. Bagaimana tidak besar jihad dengan ilmu, akhi? Karena ilmu adalah pondasi amal. Bagaimana tidak besar jihad dengan ilmu, akhi? Karena tidak setiap orang bisa berjihad dengan ilmu. Kalau berjihad dengan senjata, saya yakin semua orang bisa. Berjihad dengan apa namanya senjata, semua orang, semua laki-laki bisa memanggul senjata. Dia bisa. Tapi apakah setiap orang bisa berjihad dengan ilmu? Belum tentu. Membantah ya syubhat-syubhat kesesatan, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, itu hanyalah kekhususan para ulama saja. Kekhususan orang-orang yang diberikan oleh Allah kedalaman dalam ilmu. Makanya itu adalah kata para ulama, jihadul khawas. Jihad dengan ilmu itu adalah dengan jihad kekhususan. Ya. Kekhususan untuk siapa? Hanya untuk para ulama yang dalam keilmuannya. Akhul Islam a'azakumullah. Namun apakah kita tidak bisa berjihad dengan ilmu? Apakah itu khusus ulama? Kita pun yang menuntut ilmu, kita bisa. Bukankah Rasulullah SAW memberikan target kepada kita? Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Tapi ingat, ayat hadis ini harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, kata Rasulullah. Apakah penyampaian ayat itu ya sebatas menyampaikan saja ayat, ataukah harus disertai dengan penguasaan dan pemahaman terhadap ayat? Tentu yang kedua. Sekarang kalau ada orang menyampaikan ayat kemudian dia tafsirkan dengan akalnya sendiri, itu bukan ilmu namanya Pak, tapi kesesatan. Karena menafsirkan Al-Quran dengan sebatas ra'yu, dengan akal, itu diharamkan oleh para ulama. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam mukadimah tafsirnya beliau berkata apa? Wa amma tafsir Al-Qur'an bi mujarrad ar-ra'yi fahram. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan sebatas ra'yu semata, dengan akal semata, maka itu hukumnya haram. Ya. Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat, maksudnya ayat yang sudah kita pahami nanti. Ayat ini makkiyah atau madaniyah. Ayat ini ya muhkam apa mutasyabih. Ayat ini sebab nuzulnya apa? Kemudian faedah-faedah hukum yang bisa kita petik dari ayat ini apa? Kemudian bagaimana penafsiran Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta para ulama setelahnya? Setelah kita pahami itu ayat, baru kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Di zaman sekarang, ya, wasilah untuk menyampaikan ilmu mudah. Ya, sekarang itu ada jejaring sosial, Facebook, ada WhatsApp, ada BlackBerry, ada line, ada SMS, wah macam-macam sudah. Mudah, ya. Kita untuk menyampaikan ilmu kepada manusia mudah. Akhwal Islam, azakumullah. Namun di sana yang harus kita pahami akhi, bagi mereka yang ingin berdakwah, ketahuilah akhi, dakwah itu ada dua makna. Dakwah itu artinya menyampaikan ilmu yang kita pahami sesebatas yang kita tahu saja, itu pun dakwah. Yang kedua, dakwah artinya ceramah kemana-mana. Maka yang kedua ini hanyalah khusus buat orang-orang yang telah dalam keilmuannya. Karena untuk ya menjadi dai ya yang ceramah kemana-mana, ya kalau dia tidak punya ilmu yang cukup bahaya. Dikhawatirkannya masuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa Rasulullah SAW sabda apa? Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dadanya manusia. Walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan apa? Biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yuqti aliman, sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi orang-orang alim, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil pemimpin-pemimpin agama yang bodoh. Fasu'ilu, lalu ia ditanya. Fa'aftau biwari ilmin, lalu ia berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Makanya kalau yang dimaksud dakwah di sini, saya cuma ya, setiap ada hadis yang sudah saya pelajari, hadis ini sudah saya ketahui, hadisnya sahih, hadis ini tidak mansukh dan sudah saya pelajari mana maknanya, segera kita sampaikan ke orang, alhamdulillah. Ya, kalau seperti itu enggak masalah, Pak. Asal yang kita sampaikan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena kadang kita ini ya, seenaknya aja, ada hadis, wah bagus nih hadis, sampaikan aja, waktu hadisnya palsu. Itu banyak di masyarakat kita begitu. Wah, isinya bagus ya. Sampaikan aja ke orang. Ternyata itu bukan sabda Rasul, tapi itu hadis yang tidak ada asalnya. Akhirnya gara-gara itu kita masuk sabda Rasulullah SAW apa? Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadu kadhibain. Siapa yang menyampaikan dariku hadis yang masih diduga itu dusta, maka ia termasuk dari dua orang yang berdusta. Maksudnya dua orang yang berdusta apa? Yaitu yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyebarkannya. Ya. Nah, kita mau menyampaikan hadis misalnya ke teman kita, periksa dulu, tanya dulu ke ahlinya, hadis ini siapa enggak? Dan sampai kita sampaikan ke orang, tahu-tahu hadisnya lemah, diamalkan sama orang tersebut, dia, kita yang tanggung dosa dia. Bahaya. Maka Makanya kata Rasulullah SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang memulai suatu perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan siapa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, yang memulai dalam Islam perbuatan yang buruk, ya, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Kita ini ya mau menanggung dosa sendiri aja enggak kuat, Pak. Bagaimana mau menanggung dosa orang lain? Ya. Maka dari itu akhwat Islam, ibu-ibu dan bapak sekalian, siapapun yang ingin berdakwah harus melihat dan ya membatasi diri dengan batasan-batasan syariat. Apa syaratnya orang yang ingin berdakwah? Sudah kita pahami syaratnya yang pertama harus berilmu. Harus apa? Berilmu dong. Ya. Sekarang kita mau berdakwah, mau berbicara tentang suatu hadis dengan tanpa ilmu, kemudian kita tafsirkan seenak kita, akhirnya menyesatkan manusia, kita yang akan menanggung dosa-dosa mereka. Makanya ya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ya, ayat 108 menyebutkan tentang rambu-rambu ini, di mana Allah Ta'ala berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Apa yang dimaksud dengan basirah? Sudah pernah kita jelaskan kemarin, basirah itu ilmu yang dalam. Allah mengatakan, katakanlah ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Berarti yang namanya orang berdakwah harus di atas basirah, harus di atas ilmu, Pak. Jangan hanya sebatas pandai bicara. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, anak kecil dilatih untuk bicara, dibikin pildacil, ya, diperlombakan anak kecil supaya mereka itu pandai bicara, la ilaha illallah. Padahal sebagaimana kita pernah sebutkan di zaman dahulu, Pak, ya, anak-anak kecil itu dilatih dulu untuk apa? Ngapalin Quran, ngapalin hadis, ngapalin matan-matan para ulama. Ya. Biarkan mereka matang dulu ilmunya, baru kemudian menjadi dai, sehingga ia berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kejahilan. Di zaman sekarang terkadang dakwah itu hanya sebatas entertainment, apa itu hiburan. Akhirnya muncul di televisi-televisi apa? Dai-dai selebritis. Ya. Isinya yang penting menghibur, bikin orang tertawa. Sebab masyarakat Indonesia ini terkadang, Pak, kalau majlis taklimnya itu serius, dibacakan dalil ini, bosan. Ya. Maunya apa? Ada ketawanya. Wah, apalagi kalau ketawanya itu sering ya. Wah, padahal kalau kita lihat, Pak, majlis taklimnya Rasulullah itu majlis taklim yang penuh dengan khusyuan, Pak. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Hamdullah berkata, ya Rasulullah, nafaku Hamdullah. Wahai Rasulullah, Hamdullah sudah jadi munafik, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa itu? Wahai Rasulullah, aku apabila berada di majlismu, hatiku merasa takut, air mataku berlinang. Tapi ketika aku pulang ke rumah, aku pun dilalaikan oleh istri dan anak dan duniaku. Kalau begitu aku munafik, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Hamdullah, kalaulah keadaan kamu selalu seperti berada di majlisku, niscaya la safahatkan malaika, malaikat akan menyalami kamu di jalan dan di rumahmu. Walakin ya Hamdullah sa'at-sa'at. Akan tetapi ya Hamdullah, di sana ada saat-saatnya. Lihat ya. Di sini Disebutkan majlis taklimnya Rasulullah itu majlis taklim yang khusyuk. Majlis taklim yang menjadikan hati kita itu lembut. Sementara Bapak, ya, majlis taklim yang penuh gelak kepala ketawa itu sangat bertabrakan dengan sabda Nabi. Kata Rasulullah, iyyakum wa kathratal dhahik. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Fa inna kathratil dhahik, kathratal dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, kalau misalnya ustadznya pintar ngebanyol gitu, ya ketawa mulu, ketawa kesini. Setelah taklim dalam keadaan madhunya itu hatinya sudah keras. Kenapa? Banyak ketawa. Dan saya yakin yang akan diingat sampai rumahnya itu bukan ilmu, Pak. Banyolannya. Ih, tadi ustadznya lucu ya. Ya. Itu yang diingat betul, Pak. Nah, ini yang bahaya akal Islam, ma'azakumullah. Makanya majlis taklim Rasulullah SAW itu majlis, ya, yang penuh kekhusyuan, yang menjadikan hati kita takut kepada Allah, yang menjadikan hati kita rindu kepada Allah, menjadikan hati kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seharusnya seorang dai akal Islam, ma'azakumullah. Jadi ini syarat yang pertama dalam berdakwah, hendaklah di atas ilmu, di atas basirah, bukan dengan kebutuhan. Syarat yang kedua, seorang dai yang ingin berdakwah kepada Allah, Pak, ya, hendaklah di dalam berdakwah itu jangan sampai perasaan mengalahkan ilmunya. Terkadang kalau perasaan mengalahkan ilmu, hancur dakwah. Ada orang terkadang dakwah sebatas dengan semangat, semangat, iya, tapi tidak melihat bagaimana keilmuan, tidak pernah minta fatwa kepada para ulama, tidak pernah bertanya kepada orang alim bagaimana seharusnya berdakwah. Saya yakin, Pak, hal seperti ini akan fatal akibatnya, Pak. Kalau di zaman dahulu saja ada seorang sahabat yang begitu semangat ingin mengamalkan sunnah atau beribadah kepada Allah, ditegur oleh Rasulullah gara-gara berlebihan, terlalu semangat. Hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ja'a thalathatu nafarin ila azwaji Rasulullah SAW. Datang tiga sahabat Rasulullah SAW kepada istri-istri Nabi. Ngapain? Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para istri Nabi pun menjawab tentang ibadahnya Rasulullah. Faka'annahum taqalluha. Rupanya tiga orang ini menganggap kok ibadah Rasulullah itu ringan sekali. Maka yang satu berkata dari tiga orang ini, "Aina nahnu min Rasulillah?" Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah SAW itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita, kita tidak ada jaminan. Lalu yang pertama berkata apa? Amma ana, adapun saya, fa usolli al-laila kullah. Saya akan sholat malam semalam suntuk, saya tidak akan tidur. Semangat nih ibadah. Yang kedua apa? Fa'amma ana fa'asumu dahra kullah. Saya akan berpuasa terus-menerus, tidak mau buka. Yang ketiga berkata apa? Amma ana fala atazawwaju nisa. Saya tidak mau menikah. Saya mau khusus ibadah saja sudah. Semangat, Pak. Semangat ibadah luar biasa, Pak. Rupanya, Pak, perkataan tiga orang ini sampailah kepada Rasulullah SAW. Lalu tiga orang ini dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasul antumul ladina kultum kada wa kada? Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama wallah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku ini lebih berilmu tentang Allah dari kalian. Walakinni asumu wa aftir. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usalli al-laila wa arqud. saya pun sholat malam, saya pun juga tidur malam. Wa atazawwajun nisa, saya pun juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golongan. Nah, sahabat ini semangat sekali. Ya, bisa jadi orang berdakwah semangat sekali, ingin mengingkari kemungkaran misalnya, tapi dengan cara keras, arogan. Makanya, ya, bukan kebaikan yang ada, yang terjadi terkadang, ya, bukannya hilang kemungkaran, tapi malah datang kemungkaran yang lebih besar. Itu bisa terjadi ya akhir Islam. Makanya yang kedua, seorang dai, ya, jangan sampai ketika berdakwah itu sebatas dengan perasaan, dan jangan sampai perasaannya mengalahkan ilmunya. Bahaya. Ya, makanya kenapa di antara hikmah para nabi itu Rasulullah diutus umur 40 tahun, karena umur 40 tahun itu umur yang matang bagi seorang laki-laki. Kedewasaannya sudah sempurna. Berbeda dengan orang-orang yang masih muda, umur 25 tahun, ya. Oh, itu lagi semangat-semangatnya itu. Sehingga akhirnya seringkali ilmu kalah oleh semangat. Maka dari itu, jangan kita berdakwah sebatas dengan apa? Semangat tanpa ilmu. Yang ketiga, bagi orang yang ingin berdakwah, hendaklah dia menjadi uswatun hasanah. Hendaklah dia menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk masyarakatnya. Ya, jangan hanya sebatas dia pandai mengajar, tapi aplikasinya kurang, Pak. Dan ini juga sangat-sangat tidak baik sekali. Yang keempat, seorang dai itu hendaklah melihat mana yang paling penting untuk disampaikan kepada manusia. Para dahulu para nabi dan rasul, yang pertama kali mereka dakwahkan tentang apa? Tentang apa? Tentang tauhid, ya kan? Iya. Menjauhkan kesyirikan, ya kan? Iya. Semua nabi, semua rasul, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku saja. Iya. Akhul Islam. Makanya ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke Yaman, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Hai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Berarti seorang dai itu harus paham dengan siapa dia berbicara. Iya. Falyakun awwalu ma awwala ma tad'uhum ilaihi, kata Rasulullah, hendaklah yang pertama kali kamu dakwahi dalam satu riwayat ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Fa inhum fa'alu dzalik, dalam satu riwayat fa inhum ata'uka, apabila mereka mentaatimu, mereka melakukan itu, fa'limhum, ajarkan mereka annallaha iftaradu alaihim khamsa shalawatin fil yaumi wal laila, bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Ya. Lihat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'ad, dakwahkan dulu kepada tauhid. Kalau mereka sudah melakukan itu, dakwahkan mereka kepada sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah melakukan itu, dakwahkan mereka kepada zakat. Bahwasanya orang kaya wajib mengeluarkan zakat dan dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan bahwa dalam berdakwah kita penting juga untuk tadarruj, sedikit demi bertahap. Kita mulai dulu yang paling penting-penting dulu. Ya. Kadang kita ini, Pak, dakwahnya terlalu tergesa-gesa. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kalau kita melihat ada seorang dia pakai jimat, dia juga merokok, dia juga minum arak, jangan rokoknya dulu ditegur, tapi tegur dulu masalah apa? Jimatnya. Karena jimat itu berhubungan dengan akidah, dan itu syirik, dan itu yang paling berat. Iya. Nah itu dalam berdakwah hendaknya kita prioritaskan dulu yang paling penting dalam berdakwah seperti itu ya akhwal Islam azakumullah. Sebagaimana itu dakwahnya para nabi dan para rasul. Kemudian ya akhwal Islam, seorang dai tidak boleh mengotak-ngotak umat Islam. Ya, dengan ikatan-ikatan hizbiyah, ikatan-ikatan ismu-ismu partai ataupun yang lainnya, jangan. Karena para ulama mengingatkan hal itu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Ar-Rum. Ya Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Allah mengatakan setiap kelompok berbangga dengan apa? Dengan kelompoknya. Sementara kita seharusnya ya menyeru manusia bukan pada kelompok, tapi menyeru manusia kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berdakwah itu menjadikan orang fanatik kepada dirinya. Jangan sampai kita berdakwah itu menjadikan seorang itu fanatik kepada kelompoknya, kepada organisasinya, kepada yayasannya. Jangan, Pak. Itu semua disebut oleh para ulama dengan hizbiyah. Ya. Tapi hendaknya seorang dai itu mendidik ya murid-muridnya untuk hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang dilakukan Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahkan itulah didikannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu an di majlis taklimnya sedang membahas tentang haji tamattu. Dan bahwasannya haji tamattu itu yang harus dilakukan oleh seorang jemaah haji. Beliau bawakan hadis Rasulullah SAW. Law istaqbaltu min amri mastadbartu. Walam nasuktu al-hadya. Wala ja'altuhu umratan. Ya, kalau beliau menyesal sekali untuk membawa hewan haji. Kata beliau, kalau bukan karena aku bawa hewan haji, aku akan jadikan umrah saja. Aku jadikan haji tamattu. Lalu rupanya ada di majelis itu ada yang berkata, hai Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar lebih memilih haji ifrad. Maka Ibnu Abbas marah dan berkata apa? Yushik an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Hampir-hampir turun batu dari langit kepada kalian. Aku lakum qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku sampaikan sabar sosan bersabda, kamu malah menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Artinya apakah perkataan Abu Bakar dan Umar itu bisa dijadikan dalil untuk menabrak sabda Rasulullah SAW? Tak boleh. Subhanallah, itulah pendidikan, Pak. Seorang dai itu harus mendidik muridnya untuk fanatik hanya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan fanatik mazhab, bukan fanatik dirinya. Yang ada sekarang terkadang begitu. Kalau kamu tidak ikut di organisasi kita, ya, kamu bukan teman saya. Haram ya kalau Islam. Ini namanya mengotak-otak kaum muslimin ya kalau Islam. Seharusnya kita mendidik mereka supaya mereka fanatik kepada Allah dan Rasulnya saja. Seharusnya kita mendidik jangan sampai mereka itu terikat dengan ismu-ismu tertentu, dengan organisasi tertentu, dengan mazhab tertentu. Tidak. Ya, didik mereka untuk melihat siapa pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ambil. Siapa yang tidak, ya, jangan. Nah ini akhlak Islam. Seorang dai itu harus seperti itu. Ya. Makanya Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108 itu apa? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan inilah jalanku. Aku berdakwah kepada siapa? Berdakwah kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, bukan kepada organisasinya, bukan kepada dirinya, bukan kepada partainya. Tidak, Allah mengatakan ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah, bukan kepada organisasi Anda. Ya. Akhul Islam azakumullah, itulah dakwah yang harus dilakukan ya akhul Islam. Ya. Seorang dai juga harus sabar dalam berdakwah. Jangan tergesa-gesa. Terkadang seorang dai ingin segera melihat hasil. Akhirnya dia pun tidak sabar. Ini tidak baik, Pak. Ada seorang nabi yang tidak sabar menghadapi kaumnya. Lalu ia pun pergi meninggalkan kaumnya. Lalu kemudian ia pun naik ke kapal. Ternyata dia harus dibuang dari laut dan dimakan ikan paus. Nabi siapa itu? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Yunus karena ketidaksabarannya terhadap kaumnya. Ya. Kita dalam berdakwah, kita pun harus sabar, Pak. Ya. Karena manusia itu tidak seperti kerbau. Kerbau itu tinggal masukin tali ke hidungnya, tinggal tarik kemana aja bisa, Pak. Tapi manusia itu punya hawa nafsu. Ya, manusia itu punya ego. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah cuma 80 orang pengikutnya. Berapa tahun, Pak? 950 tahun. Bayangkan. Kita baru berdakwah berapa tahun? Ya. 950 tahun tak ada capek-capeknya Nabi Nuh terus berdakwah. Makanya seorang pria harus sabar sudah. Ya. Kalau bukan karena kesabarannya itu, barangkali ia akan lelah, kemudian dia meninggalkan dakwah. Nah, sabar. Karena Allah bersama orang-orangnya yang sabar. Dan seorang dai, Pak, yang dia pikirkan tuh jangan mikirin banyaknya pengikut. Yang dia pikirkan bagaimana saya menyampaikan ilmu. Itu saja. Saya bagaimana yang saya sampaikan ilmu itu dengan cara yang baik, ilmu yang sahih. Orang mau ikut, enggak ikut ya. Tang hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena terkadang, Pak, hasil dakwah itu baru kita rasakan setelah kita meninggal dunia. Allah berfirman, فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. Bisa jadi kami akan berikan kepada kamu ketika kamu masih hidup sebagian yang kami janjikan kepada kamu. Atau kami wafatkan kamu dulu. Setelah itu Allah realisasikan janjinya. Naam ya akhul Islam azakumullah. Nah, inilah penting seorang dai ya, untuk punya sifat jiwa sabar dalam berdakwah. Jangan mengharapkan banyaknya pengikut. Sufyan bin Uyainah berkata, aku pernah mengadu kepada guruku. Hai guru, aku punya majlis taklim tiap Jumat pagi. Kalau yang datang banyak, wah hatiku gembira rasanya. Kalau yang datang sedikit, hatiku jadi sedih. Itu kenapa, hai guruku? Kata gurunya, hai anakku, itu majlis yang buruk, tinggalkan. Itu artinya kamu kurang ikhlas dalam mengajar. Terkadang kita juga ya suka ada perasaan begitu di Facebook, Pak. Share kajian, yang komen satu, ya. Tapi ketika yang komennya 1000, wah, senang saya. Share kajian lagi. Yang komen cuma 2 orang. Ya. Seringkali kita ini menjadikan komen sebagai tuhan kita. Tujuan kita untuk men-share kajian. Nah, kalau kita mendapatkan itu di hati kita ketika men-share kajian di Facebook, udah tinggalin aja Facebook tuh ngapain. Ya. Malah menjadikan kita malah tidak ikhlas mengharapkan apa? Komen manusia. Nah, ya, padahal harapan kita hanyalah keriduan Allah semata. Akhul Islam, azakumullah. Nah ini, akhi, ya. Seorang yang ingin berdakwah kepada Allah juga mempunyai sifat apa? Hati-hati dalam menyampaikan. Betul-betul amanah ilmiah dalam menyampaikan. Kalau dia bawakan hadis, dia cek dulu hadisnya sahih apa enggak, riwayat siapa. Ya. Jangan asalkan sampaikan hadis, ternyata hadisnya palsu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Kalau kita membawakan perkataan ulama, cek dulu ini perkataannya ya benar enggak, di dalam bukunya begini dan begitu. Kalau kita kan sering kali jadi ustaz kopas, Pak. Tuh enggak ustaz kopas, Pak. Copy paste. Iya. Ambil langsung kopas tanpa kita periksa dulu bagaimana keabsahannya, bagaimana benar atau tidaknya. Kurang bagus seperti itu ya, Islam anzakumullah. Karena kita sebagai seorang dai harus hati-hati. Harus kita cek dulu kebenarannya. Harus kita cek betul kepastiannya. Iya. Terkadang kita kopas, wah, baik Ustaz fulan. Ya sebarin aja, tahu-tahu ustaznya bilang itu bukan dari saya, Pak. Itu sering banget terjadi seperti itu. Iya, akhirnya kita berdusta atas nama ustaz tersebut. Cek dulu dong, ustaz, ini artikelnya benar enggak dari antum? Iya. Akhir Islam, ma'azakumullah. Jadi ini kewajiban yang ketiga. Apa itu? Berdakwah. Menyampaikan ilmu. Sekarang kewajiban yang keempat. Kata beliau, warabi'ah, dan yang keempat adalah as-sabru 'alal adabi, sabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam menyampaikan ilmu. Sabar. Ingat, Pak, kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak bisa menuntut ilmu. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak bisa mentaati Allah. Kalau kita tidak punya kesabaran, kita tidak akan bisa berdakwah. Menuntut ilmu butuh sabar tidak? Oh, butuh. Terkadang kita enggak sabaran. Belajar, lama-lama. Kok susah banget nih pelajarannya. Apalagi belajar bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab suka begitu tuh. Iya, hari pertama yang datang 100 orang. Hari kedua, ketiga, keempat masih rame. Udah mulai hari ke-10, mundur pelan-pelan. Iya. Tinggal 90, tinggal 80, tinggal 50, tinggal sampai setelah 2 bulan tinggal 5 orang. Sudah enggak sabar menghadapi kesulitan yang ia hadapi ketika menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam menuntut ilmu harus sabar. Makanya kata para ulama, la yustafa'ul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan santai-santai, enggak bisa. Ilmu itu harus diraih dengan sungguh-sungguh. Kita ini ya, kesabaran dalam menuntut ilmunya lemah sekali, lemah. Sabarnya lemah, semangatnya pun juga redup. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, sulit sekali kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis taklim, ya. Terkadang baru satu jam aja pantatnya udah panas. Aduh. Yang satu lagi udah matanya 5 watt. Mas. Ya alhamdulillahnya enggak ada angin sepoi-sepoi, enggak ada AC. Ya kalau ada angin sepoi-sepoi AC udah langsung rebet. Subhanallah. Akhul Islam anzakumullah. Yang kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Apalagi ini butuh kesabaran. Sabar ketika mau sholat berjamaah, sabar. Ketika dikumandangkan adzan hayya 'alash shalah, sabar kita untuk pergi ke masjid. Ya. Untuk sholat tahajud, sabar kita untuk sholat tahajud, bangun di waktu malam, di saat mata kita sedang ngantuk-ngantuknya, kita bangun untuk bermunajat kepada Allah. Ternyata butuh kesabaran. Untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, ternyata butuh kesabaran. Untuk berpuasa, apalagi itu butuh kesabaran. Ya. Jangan harap, Pak, Kalau kita tidak punya kesabaran, kita bisa mentaati Allah? Tidak bisa. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, asabru fil iman bimanzilatir ra'si fil badan. Sabar dalam keimanan itu sama dengan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Ya. Butuh kesabaran mentaati Allah. Menjauhi maksiat butuh kesabaran tidak? Butuh. Ya. Butuh kesabaran untuk supaya mata kita enggak jelalatan. Untuk menentukan pandangan kita. Ya. Butuh kesabaran untuk meninggalkan teman-teman yang buruk, yang bisa menyeru kita kepada keburukan. Butuh kesabaran, Pak. Bahkan ketika kita mentaati, kita berusaha menjalankan sunnah Rasul, seringkali diledek orang. Ya, Bapak misalnya berusaha mengamalkan sunnah Rasul, jenggot, ada yang ngomong, kayak kambing. Padahal kita ini terkadang suka minder disebut kayak kambing, Pak. Padahal kata Rasulullah, kambing itu binatang surga. Seharusnya bangga dong, biarin kayak kambing, kambing binatang surga. Ya, gak masalah. Akhul Islam azanam azakumullah. Sabar. Ya, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, butuh sabar tidak? Sabar. Ibu-ibu juga harus sabar sama suami ibu. Apalagi kalau suaminya lagi nyebelin. Ya, sabar untuk tidak melotot sama suami. Sabar untuk tidak berkata kasar sama suami. Kalau ibu lagi cinta sama suami Maya, enak aja. Ya. Ketika suami nyuruh mah, ambilin teh dong. Kata ibu, iya sayang. Iya, karena lagi cinta. Tapi coba kalau ibu lagi sebel sama suami, kesel. Apa kata ya suaminya, mah ambilin kopi dong. Ambil aja sendiri sono. Gak sabar kita. Kita butuh kesabaran untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang paling butuh kesabaran kalau suami kawin lagi, Bu. Ah, itu ya. Aduh, enggak kuat saya mah, Ustaz. Ya. Ibu-ibu sekalian, sabar di dalam berdakwah. Apalagi ini ketika kita berdakwah kepada kebenaran, kepada sunnah Nabi, menjauhkan berbagai macam kesyirikan, kepada tauhidullah, sering kali kemudian kita diberikan cap-cap yang aneh-aneh. Tidak masalah, dulu para Nabi saja Rasulullah dituduh sebagai apa? Dukun, ya kan? Dahulu Rasulullah dituduh sebagai apa? Dituduh sebagai penyair. Ya. Tuduhan, berbagai macam tuduhan menghampiri diri Rasulullah SAW. Jangan pedulikan. Kita sebagai seorang da'i yang berdakwah kepada Allah harus sabar, Pak. Moto kita adalah biarlah anjing menggonggong, awan lewat juga. Bukan kafilah, awan. Kafilah majin bumi, awan di atas. Ya. Akhal Islam azakumullah. Nah, ini 4 perkara. Yang pertama apa? Ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah. Tentang apa? Tentang Rasulullah. Tentang apa lagi? Tentang Islam dan dalil-dalilnya. Yang kedua apa? Amal. Yang ketiga apa? Berdakwah, menyampaikan ilmu. Yang keempat apa? Sabar. Sabar dalam apa? Dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mendakwakan ilmu. Mana dalil 4 perkara ini? Dalilnya yaitu firman Allah dalam surat Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asr, demi masa. Kebanyakan ulama menafsirkan al asr itu waktu asar. Dan ini penafsiran Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih kepada beliau. Demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena waktu asar itu waktu mulia. Waktu asar itu waktu apa? Waktu mulia. Iya. Banyak hadis yang menunjukkan kemuliaan waktu asar. Di antaranya bahwasanya orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kata Rasulullah, seakan-akan dia terputus dari harta dan keluarganya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, kata Rasulullah SAW, maka Allah batalkan amalannya. Dalam riwayat Bukhari dan Sahihnya, man taraka sholatal asri amdan yahbitu amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, batal amalnya. Di antara keutamaan dan istimewaan sholat waktu asar apalagi, Pak? Sebutkan dalam hadis, thalathatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada tiga orang yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat. Tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya siapa? Rajulun bayya'a rajulan fi waqtil 'ashri fa halafa kadiban. Ada seseorang berjual beli dengan orang lain di waktu asar, lalu ia bersumpah palsu. Bukan jual belinya yang dilarang, tapi bersumpah palsu di waktu asar. Di sini Rasulullah SAW, kata Ibnu Hajar, menyebutkan tentang waktu asar li syarafi waqtiha, karena itu mulia waktu asar itu. Bahkan para sahabat memandang waktu asar lebih mulia daripada waktu pagi. Ya. Maka dari itu Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Sebagian ulama menafsirkan wal asr itu demi waktu, demi masa. Lalu Allah menyebutkan jawab sumpahnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh benar-benar dalam kerugian. Artinya pada asalnya semua manusia merugi. Kemudian Allah mengecualikan tiga empat orang. Empat orang yang mempunyai sifat ini. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Sedangkan iman tanpa ilmu tidak mungkin. Sekarang Bapak yakin ada Allah? Yakin dari mana? Ya saya punya ilmunya. Seseorang tidak mungkin yakin, Pak, kalau tidak ada ilmu. Iman itu kan identik dengan yakin. Sekarang Bapak yakin tidak ada kota yang namanya New York? Oh, yakin. Dari mana? Oh, saya punya ilmunya. Ilmunya apa? Dapat kabar dari orang yang pulang dari sana. Ada katanya kota New York gitu. Bapak yakin ada namanya kota Delhi, New Delhi, apa tuh di India itu? Oh, saya yakin. Karena Bapak punya ilmu. Tapi kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan punya yakin? Tidak akan. Makanya yakin itu tumbuh karena ilmu. Makanya Allah mengatakan, illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Semua yang Allah kabarkan. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Semua itu harus dengan ilmu, Pak. Jangan sampai seperti orang-orang musyrikin beriman kepada Allah tanpa ilmu. Akhirnya mereka mempersekutukan Allah. Makanya Allah mengatakan tentang orang musyrikin itu, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka mempersekutukan Allah. Mereka beriman kepada Allah, tapi dengan tanpa ilmu. Iya. Orang-orang Nasrani beriman kepada Allah, beriman, tapi tanpa ilmu. Katanya Allah berada di surga. Katanya Allah punya anak, punya istri. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Berarti iman butuh ilmu tidak, Pak? Butuh ilmu. Maka Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Sedangkan amalan tidak disebut saleh kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam surat apa itu Al-Kahfi 110 ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia beramal saleh dan janganlah ia mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu pun juga. Kata Imam Ibnu Katsir apa? Ayat ini dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini menunjukkan akan dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasau bil haq, dan saling berwasiat tentang kebenaran. Apa itu? Dakwah. Menyampaikan ilmu. Tapi ya, ketika menyampaikan kebenaran itu memang berat. Lalu Allah menyebutkan setelahnya wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti mereka yang tidak merugi itu yang memenuhi empat syarat ini: ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Iya, yang disebutkan dalam surat Al-Asr ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, ketika beliau menafsirkan ayat ini, Imam Syafi'i namanya siapa? Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Namanya Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris. Ya, kenal itu. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Ada yang tahu? Pada tahun 204 Hijriah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah. Harus kenali dong ulama-ulama. Kita ini kenalnya sama Rukulit, Markovan, Basten. Kalau pemain bola apa? Kalau ulama boro-boro. Kata Imam Syafi'i apa? Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hujahnya ya kepada makhluk kecuali surat ini, itu surat Al-Asr saja, itu sudah cukup sebetulnya. Kenapa? Karena surat Al-Asr itu mencakup semuanya. Iman, iman mencakup semua apa yang dikabarkan oleh Allah. Iman kepada Allah, malaikatnya, iman kepada yang gaib. Ya. Amal saleh mencakup semua amalan saleh. Ya. Tawasau bil haq, berarti menyampaikan ilmu kebenaran. Tawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan berkata Imam Bukhari. Nah, siapa Imam Bukhari namanya? Ada yang tahu Imam Bukhari namanya siapa? Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail. Ya, bin Ibrahim bin Bardizbah. Beliau itu orang asli orang Bukhara, Pak. Rusia. Bukhara itu dari Bukhari, Bukhara di daerah Rusia sana. Ya, dan Imam Bukhari ini dikenal oleh para ulama sebagai gunungnya hafalan. Karena Imam Bukhari ini hafalannya luar biasa. Ya. Dan beliau penulis kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, namanya Sahih Al-Bukhari. Berkata Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau berkata dalam sahihnya, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Imam Bukhari ingin menasihati kita, kalau kita mau berkata, kita mau beramal, ilmu dulu. Sebab perkataan dan amalan tanpa ilmu ditolak oleh Allah. Wa dalil qawlu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah, berilmulah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan mohonlah ampun untuk dosa-dosamu. Fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Biasakan, Pak, dalam beramal itu dahulukan ilmu. Jangan sampai beramal dulu baru cari dalil, salah. Cari dalil dulu baru amal, begitu harusnya. Kalau kita kebalik, yakini dulu, amalkan dulu, baru cari-cari dalil. Cari-cari dalilnya pas yang sesuai dengan hawa nafsu saja. Ya, kalau enggak sesuai ditolak. Ini ya perbuatan orang-orang Yahudi namanya. Sedangkan kita disuruh nyari ilmu dulu baru kita amalkan, supaya kita betul-betul ya beramal itu di atas ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Allahu a'lam, segera cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya supaya istri ana bisa benar pakai jilbab yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketahuilah ibu, memakai jilbab itu kemuliaan. Coba kalau ibu ambil 2 permen, kemudian yang permen satu dibuka, yang permen satu tetap jangan dibuka, lalu buang. Kira-kira yang ibu mau ambil yang mana? Hah? Yang terbuka apa yang tertutup? Itu permen. Ya. Demikian pula, Allah mewajibkan wanita itu tutup aurat. Untuk apa? Untuk memelihara kemuliaan mereka. Iya. Semua itu agar Allah ingin memuliakan para wanita dengan menutup auratnya. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengancam orang yang memperlihatkan auratnya bahwa mereka tidak akan mencium bau surga. Rasulullah SAW bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma qat." Ada 2 penduduk api neraka yang belum pernah aku melihat. Itu HP siapa? Oh, Muazzan. Oh, Muazzan. Otomatis ya. Sinfani min ahli nar, kata Rasulullah, arahum maqab. Ada 2 kelompok dari penduduk api neraka yang belum pernah aku melihatnya. Yang kedua kata Rasulullah apa? Nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'adzibatil bukht. Yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian tapi telanjang aja sudah terkena ancaman ini. Ia berjalan belanggak lenggok dan kepala mereka bagikan punuk-punuk unta. Iya. Lam yajidna apa namanya? Lam yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha. Wanita-wanita seperti itu tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun. Iya. Maka dari itu ibu, jangan merasa malu untuk memakai jilbab. Apalagi yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia berapa tahun sih? Iya. Setelah kita meninggal dunia, kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan dan perbuatan kita. Maka dari itulah, ya. Wanita dengan memakai jilbab yang sesuai syar'i semakin memberikan kepada dia kemuliaannya. Semakin Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Semakin Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam kemuliaan kepadanya. Subhanallah. Saya dulu, Pak, Saya punya teman, dia dulu bekas dukun. Dia cerita ke saya, dulu saya pun belajar ilmu yang bisa tembus pandang. Saya itu dulu ya berhasil punya ilmu itu. Dan subhanallah, kalau saya kalau melihat perempuan tuh melihat seluruh tubuhnya telanjang bulat. Tapi yang saya tidak bisa lihat itu yang pakai jilbab. Yang pakai apa? Yang menutup aurat syar'i. Saya enggak bisa menembusnya. Iya. Itu pengakuan teman saya yang tadinya dukun, yang belajar ilmu-ilmu seperti itu. Saya tidak bisa menembus ya wanita yang pakaiannya apa? Rapi, menutup auratnya sesuai syariat. Saya tidak bisa menembusnya. Iya, karena memang Allah lindungi dia dari godaan syaitan yang terkutuk ya akhlis. Makanya ibu ya, jangan ibu merasa malu untuk menutup aurat, apalagi ya jilbab-jilbab yang sesuai dengan syariat itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita jangan memakai jilbab, memakai pakaian tubuh yang ngikutin moda, apa yang ngikutin zaman yang modis, jangan. Yang harus kita pikirkan itu adalah sesuai keadaan syariat, itu yang kita pikirkan. Ya, ah ini mah enggak sesuai model. Ah ini mah enggak ngikutin perkembangan zaman. Enggak, yang kita pikirkan ini sesuai syariat atau tidak. Itu yang kita pikirkan. Keriduan Allah segala-galanya. Ibu jangan ya punya moto ingin seperti bunga. Jangan, Bu. Bunga itu bisa dilihat oleh setiap laki-laki dan bisa dicicipi oleh setiap kumbang. Tapi jadilah mutiara yang berada dalam kerang di bawah lautan, yang begitu tertutup rapi, tapi ia sangat mahal harganya. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Mau tanya Ustaz, apakah yang namanya jilbab itu harus berwarna hitam atau gelap? Tidak harus sih. Namun yang kebanyakan para sahabat memang itu yang dipakai. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa para wanita Ansar ketika Allah turunkan jilbab, mereka menutup ya seluruh tubuh mereka. Fakanna ala ru'usihinnal ghirban. Disebutkan seakan-akan di kepala mereka itu ada burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Iya. Namun disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada sahabat yang pakai baju hijau. Ada juga disebutkan satu riwayat bahwa sahabat ada yang pakai baju biru. Bahkan ada juga Rasulullah pernah diberikan baju untuk wanita, ya, abaya untuk wanita yang berwarna biru, tapi ada sedikit hiasan warna kuningnya. Dalam riwayat yang sahih demikian. Maka enggak masalah. Asal jangan yang membuat dia itu semakin mempesona para laki-laki. Ya, karena tujuan memakai jilbab menutup aurat itu untuk apa? Ya, menghindarkan wanita dari fitnah. Ini pakai jilbab, tapi masya Allah warnanya merah muda terang, kelihatan cantik jadinya. Ya ini mata barunya mana tuh? Ya. Tetapi itu tidak diperbolehkan karena tujuannya adalah jangan tabarruj, dan Allah melarang seorang wanita tabarruj. Allah berfirman, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil mula. Janganlah para wanita itu tabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah yang pertama. Jangan. Ya. Dan janganlah mereka wal yadribna bi khumurihina, dan hendaklah mereka melabuhkan kerudung-kerudung mereka sampai ke dada-dadanya. Ya. Dan jangan mereka memperlihatkan dari perhiasan-perhiasan mereka, kata Allah. Maka hanya wanita-wanita yang pencari surga saja yang kokoh dan kuat ingin berusaha menutup auratnya. Sementara wanita-wanita yang mengikuti syahwat dan hawa nafsunya, itulah yang tidak akan sabar ketika menutup aurat. Ya, disuruh menutup aurat panas. Dia tidak sadar bahwasannya neraka api-api neraka lebih panas. Sunnah-sunnah apa yang ringan dalam sehari yang mudah kami amalkan? Banyak. Banyak dari semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sunahnya duduk dulu, hapus wajah, lalu mengucapkan doa apa? Bangun tidur itu? Allahumma barik lana bima razaqtana. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian segera pergi berwudu, setelah itu sholat tahajud atau sholat witir. Kemudian setelah itu bergegas sholat subuh, laki-laki pergi ke masjid. Itu berapa sunnah itu, Pak, yang sudah diamalkan itu. Setelah sholat subuh duduk sejenak, doa pagi pagi sore. Ya. Banyak doa-doa pagi sore itu amalan-amalan yang ringan. Ketika masuk masjid di sana dari amalan-amalan, ya, bagaimana adab masuk masjid, doanya apa, kemudian keluar masjid doanya apa, ada sunnah-sunnahnya juga di situ. Mau makan, bagaimana ini makan, ya, adab-adab makan dipelihara. Mau makan baca bismillah pakai tangan kanan, kemudian niatkan bisa beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu, ya, setelah makan kita jilati jari jemarinya, sunnah. Kita jilati juga apa namanya piringnya, sunnah. Ya. Setelah makan kita ucapkan doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang membaca doa itu setelah makan itu setelah makan nanti ampuni dosa yang telah lalu. Iya. Alhamdulillah, pergi kerja niatkan untuk mencari nafkah, kewajiban suami dapat pahala. Ya, ibu-ibu banyak, ibu masak dapat pahala sedekah, ibu mencuci ya dapat pahala sedekah, ibu membersihkan pekarangan rumah dapat sunnah karena Rasulullah menyuruh untuk membersihkan ya rumah. Ibu mendidik anak, ibu suapin setiap suatu suapnya sodako. Ibu ajarin ke anak nak, ya, ayo kita baca Quran nak, ya. Makanya ibu ajarin alif ba ta sa, masya Allah. Ibu berkata kepada anak, ayo nak kalau makan pakai tangan kanan nak. Pahala di sisi Allah banyak sekali. Kalau kita hitung, ya luar biasa banyak sekali dalam sehari itu. Ya, amalan-amalan yang bisa kita amalkan. Belum lagi sholat rawatibnya, sholat duhanya, ya, sholat sunnah mutlaknya. Subhanallah. Kami mohon diberi pengertian tentang ahlus sunnah dan juga salafi. Apakah itu aliran khusus atau bagaimana? Nah, kita harus pahami dulu salafi itu apa sih. Salafi itu nisbat kepada salaf. Al-Imam Ghazali ketika mendefinisikan makna salaf, beliau berkata as-salafu hum ashabu Rasulullah SAW wal qurunul mufaddalah. Salaf itu artinya para sahabat Rasulullah dan tiga generasi yang utama. Ini yang mendefinisikan Imam Ghazali, Pak. Jadi salaf itu hakikatnya siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un, tabi'in. Al-Imam Al-Baijuri dalam kitab beliau Jawharatul Tauhid ketika mendefinisikan salaf bahkan beliau hanya mencukupkan salaf itu hanyalah para sahabat saja. Itu hakikat salaf. Salaf itu nisbat. Tapi apakah setiap orang yang menisbatkan diri kepada sahabat salaf itu berarti dia pasti salafi? Belum tentu. Seperti orang yang ngaku dirinya alusunah, apakah dia pasti alusunah? Belum tentu. Oh, saya alusunah. Maaf, alusunah itu bukan hanya sebatas pengakuan, Pak. Kalau sebatas mengaku-ngaku, masih orang bisa. Tapi alusunah itu akidah dan manhaj. Sebagaimana juga salaf, makanya salaf dan alusunah itu satu itu juga sebetulnya. Cuma beda saja, ya, penamaannya. Makanya di zaman dahulu, alusunah disebut dengan apa? Ahlul hadis, ya, disebut juga ahlul athar, disebut juga sebagai al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Itu semua satu. Itu orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dan generasi yang diutamakan, itu ya yang dimaksud dengan salafi. Ya, makanya salah orang yang mengatakan salafi itu baru berdiri pada abad keempat. Ini jelas ya tidak sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh para ulama itu sendiri. Islam asalnya asing dan nanti akan jadi asing. Beruntung yang golongan terasing. Itu gimana maksudnya, Ustaz? Maksudnya, Pak, Islam itu nanti ajarannya akan banyak ditinggalkan orang. Sehingga orang yang mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, dia terasing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Iya. Ketika kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi, berusaha untuk berpegang kepada ajaran Nabi, jadi terasing kita sendiri. Ya, kenapa? Karena banyak umat Islam yang sudah meninggalkan ajaran agama Islam itu sendiri. Yang dia pakai ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi. Akhirnya orang yang berpegang kepada sunnah Nabi menjadi terasing di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Bisa jadi, bisa jadi. Ya. Subhanallah. Kalau suami udah tahu hukum haramnya merokok, tapi tetap saja merokok. Kalau dibilangin ke suami, jawabnya nanti juga berhenti. Tapi nggak tahu kapan kali berhentinya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Nah, Bu, Ibu jangan tergesa-gesa dalam mengingkari kemungkaran. Ibu jangan berharap suami langsung sekaligus. Tapi Bu, ya, biarkan ia kokoh dulu keimanannya. Yang penting pertama dia sudah ngaji rutin, alhamdulillah. Sholat lima waktu bagus. Iya. Kemudian ibu terus menganjurkan suami untuk sholat tahajud yang bisa menguatkan dulu hatinya. Nanti kalau sudah kuat hatinya, saya yakin dia akan tinggalkan rokok dengan sendirinya. Makanya ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya tetangga, kalau malam sholat malam, kalau pagi mencuri. Malamnya sholat malam, paginya mencuri. Apakah Rasulullah s.a.w. sholatu, kelak sholatnya akan mencegah ya. Makanya kita jangan tergesa-gesa dulu, sabar dulu. Iya. Bagaimana kita berpikir supaya suami ini dikokohkan dulu imannya. Saya yakin kalau dia sudah kokoh imannya, sudah sungguh-sungguh ingin kepada kebaikan, dia akan kuat untuk meninggalkan itu. Bismillah. Iya. Nah ini, jadi Ibu, ya sekali lagi, memang untuk mengingkari itu tidak mungkin langsung simsalabim langsung jadi seperti keinginan kita, terkadang sulit sekali. Mohon dong penjelasannya, lawan syirik apa? Lawan takwa, ikhlas, sabar, istiqomah, iman. Masya Allah. Syirik lawannya tauhid. Syirik itu mempersekutukan Allah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, seperti orang yang tawakalnya kepada jimat. Ya, kalau bawa jimat pedenya minta ampun, tapi kalau jimatnya apa ketinggalan, waduh ketakutan. Kenapa? Karena hatinya menyandarkan diri kepada jimat. Hatinya tawakal, berarti dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Syirik namanya. Ya. Lawan takwa apa? Lawan takwa itu fujur, kefajiran. Takwa itu artinya yang berusaha untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan. Lawannya apa? Fajir, fasik. Dia tidak mau meninggalkan larangan, ya, melaksanakan perintah malah nggak mau. Ikhlas itu lawannya apa? Tidak ikhlas, syirik. Ya, karena ikhlas itu identik dengan tauhid, mengikhlaskan dan mengharapkan wajah Allah semata. Maka orang yang mengharapkan pujian manusia, mengharapkan dunia dari amal ibadahnya, berarti dia tidak ikhlas. Sabar, lawannya ya tidak sabar, jaza. Ya. Istiqomah, lawannya ya tidak istiqomah. Istiqomah itu Pak untuk terus ya kuat di atas ketaatan. Nah, kalau tidak istiqomah berarti bagaimana? Melenceng yang tadinya taat jadi apa? Ya, jadi rusak. Mendingan bekas orang soleh apa mendingan bekas orang toleh, Pak? Jangan sampai jadi bekas orang soleh, Pak. Mesti pula ini bekas ustad. Mendingan bekas maling daripada bekas ustad, Pak. Iman, kebalikannya apa? Kufur. Iman kebalikannya apa? Kufur. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang mempelajari ilmu filsafat? Apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat itu ada beberapa macam. Yang dinyatakan kesesatannya oleh para ulama, filsafat ilahiyah, filsafat tentang ketuhanan. Di mana seseorang berbicara tentang Allah dengan akal. Berbicara tentang keberadaan Allah dengan akal. Di mana orang-orang filsafat hanya mengandalkan apa? Akal semata. Akhirnya mereka menolak adanya surga, menolak adanya neraka. Bahkan mereka menolak adanya Allah. Dan mereka mengatakan bahwasanya bumi dan langit ini akan kekal, akan pernah hancur. Iya, itu ahli filsafat. Makanya filsafat itu dengan ijma para ulama haram kita pelajari yang seperti itu. Iya. Tapi kalau filsafat yang sifatnya artinya mengambil pelajaran dari sebuah filsafat dari suatu perbuatan yang itu tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis, ya silakan. Misal, ya, filsafat memancing. Filosofi memancing. Ya, orang biasanya kalau mandi ikan itu dipancing. Ya, harus pakai umpan yang bagus. Berarti kalau untuk mancing orang harus dengan umpan yang bagus. Ya, bagaimana caranya? Caranya begini dan begitu. Terkadang itu jadikan filsafat. Kalau memang ternyata tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis, kan masalah. Yang salah itu kalau bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun penamaan filsafat itu lebih baik dijauhi, karena filsafat itu lebih cenderung kepada akal-akalan. Yang lebih bagus kita kepada wahyu berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara sabar agar bisa menentukan pandangan gimana? Wah, ini berat. Butuh kepada kekuatan hati, ya, dan keyakinan bahwa kalau kita menentukan pandangan, Allah akan berikan yang lebih baik dari itu. Ya, coba kalau kita mengingat keutamaan menentukan pandangan, insya Allah itu kuat, Pak. Kata Ibnu Qayyim, orang yang menentukan pandangan itu pertama akan hatinya akan bersih, akan bening. Yang kedua, Allah akan mudahkan untuk memahami ilmu dan menghafal ilmu. Yang ketiga, Allah akan berikan kekuatan firasat hatinya. Yang keempat, Allah akan mudahkan dia untuk beramal saleh. Sedangkan orang yang matanya jelalatan, sering melihat yang enggak-enggak, hatinya akan lemah, imannya lemah. Ya, otaknya tumpul, susah ngapalin Quran dan yang lainnya. Nah, ketika kita ingat akan keutamaan itu, akan diberikan yang lebih baik dari itu. Segera kemudian kita kuat, Pak. Segera ingat, bila dari surga lebih baik dari dia. Ah, secantik apapun perempuan, masih ya ingusan, masih buang air, bau, sedangkan yang di surga sana lebih baik. Kalau kita demikian, selalu kita ingat bahwa itu yang lebih baik, insya Allah diberikan kekuatan. Ya, insya Allah akan diberikan kekuatan. Allah. Maghrib yang berapa ya? Hah? 18 lewat 17.53 ya. Jika orang meninggal muda, apa itu sudah takdir? Ya jelas lah. Semua sudah takdir. Karena dia minum narkoba. Ya. Apakah karena memang karena ulahnya? Betul, ulahnya dia berbuat dosa. gara-gara itu yang meninggal dunia, ya, maka Allah jadikan sebab kematiannya karena maksiatnya tersebut, dan Allah akan siksa dia akibat maksiatnya tersebut. Ya, salah siapa dia minum narkoba. Padahal tuh narkoba kalau dikasih ke ayam aja, ayam enggak mau. Bapak tawarkan narkoba ke kambing, kambing enggak mau. Padahal ayam sama kambing enggak punya otak, Pak. Tapi punya insting, secara insting mengatakan ini enggak bagus. Coba bawa golok, Bapak ancam ke kambing Bapak tuh, kalau kamu enggak makan narkoba saya sembeli kamu, tetap aja enggak mau. Padahal mereka tidak diberikan akal. Sedangkan manusia diberikan akal, tapi kok dimakan juga gitu loh. Makanya yang seperti ini lebih sesat dari binatang ternak. Ya. Takbiran di hari raya itu 2 kali atau 3 kali, ada 2 riwayat. Takbirnya Abdullah bin Mas'ud, ada takbirnya Ibnu Abbas, adapun yang marfu sampai Rasulullah saya belum dapat. Yang masyhur itu takbir Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya Ibnu Abbas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Azz wa Jal. Ya. Ada lagi sebagian sahabat yang takbirnya cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat hanya Allah hanya memutlakkan walitukminul iddah walitukabbirullah, hendaklah mereka menyempurnakan apa jumlah bulan Ramadan, dan hendaklah mereka bertakbir membesarkan Allah. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, yang ada dari para sahabat. Maka mana saja kita gunakan silakan. Ya. Syarat imam sholat itu apa, Ustaz? Syaratnya yang pertama, yang paling banyak hafalnya, hafalan Qurannya. Itu Pak, itu yang dianjurkan ya, syarat keutamaan maksudnya. Yang kedua, ya, fasih makharijul hurufnya dan panjang pendeknya supaya tidak mengubah apa? Ya, makna. Ya, makanya apa? Rasulullah SAW mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Hendaklah yang menjadi imam kamu adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Qur'an. Itu utamakan. Tapi bukan cuma hafal Al-Quran, tapi juga fasih makharijul hurufnya. Terkadang kita mendengar ada orang baca ya idza zuzilatil ardu zilzalah, jim semua Pak. Ijajul jiladil ardu zilzalah. Ini apa artinya? Bingung saya. Jim semua. Ya. Akhirnya apa? Merubah makna. Nah ini bahaya. Yang kedua, dia harus paham tentang fikih sholat. Sehingga kalau terjadi kesalahan dalam sholat, dia paham apa yang harus dia lakukan. Ya, banyak imam tidak paham fikih sholat. Terjadi kesalahan, apa yang terjadi gak sujud sahwi. Ya. Akal Islam. Maka dari itulah, sebuah masjid harus ada imam rawatibnya. Mungkin DKM-nya misalnya memilih imam yang bagus, hafalannya banyak, makharijul hurufnya fasih, ya, dan dia betul-betul paham tentang fikih sholat. Berhak mana Ustaz orang kaya tapi makharijul huruf dan tajwidnya kosong, hanya hafal saja? Ada lagi orang miskin tapi menguasai ilmu tajwid dan makharijul hurufnya. Ya, maka yang miskin lebih dahulukan daripada yang kaya. Kita tidak melihat masalah kaya dan miskin. Ya, makanya suatu ketika Umar bin Khattab memanggil gubernur kota Mekah. Lalu kemudian gubernur pun datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya, siapa yang kamu jadikan wakil kamu untuk mengurus kota Mekah? Kata dia, Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Bekas budak. Subhanallah, bekas budak kamu jadikan sebagai pemimpin ganti kamu. Kata dia, dia menguasai mufaraid, dia hafal Quran. Kata Umar, benar sabda Rasulullah SAW. Ya. Al-Quran hujjatun laka, inna Allah yarfa'u bihadal Quran aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah memuliakan dengan Al-Quran suatu kaum dan Allah menghinakan dengan Al-Quran kaum yang lainnya. Makanya Pak, dalam masalah ini kita tidak melihat kaya dan miskin. Dalam hal ini kita lihat siapa yang paling berhak untuk jadi imam. Jangan hanya karena sok dia sok orang kaya dia yang harus jadi apa? Imam. Jangan. Yang kita pikirkan tanggung jawabnya nanti hari kiamat. Kita salah, tahu-tahu nanggung dosa orang banyak ini di belakang gimana? Siap enggak tuh? Gampang Ustaz, saya bayarin nanti pakai duit. Dah, tidak. Iya. Apakah diperbolehkan majikan melempar, mendang, memukul, menghina, mencaci maki habis-habisan para pegawainya? Subhanallah. Ini zalim. Iya. Coba dengarkan hadis ini. Rasulullah bersabda, ikhwanukum khawalukum ja'alahum Allah tahta aydikum. Budak-budak kalian itu saudara-saudaramu juga. Kebetulan ya, mereka Allah jadikan di bawah kendali kamu. Faman kana akhu tahta yadi, siapa yang saudaranya di bawah kendali dia, fal yulbisu mimma yalbas, hendaklah ia memberikan pakaian kepadanya dari apa yang ia pakai. Wal yut'imhu mimma yat'am, dan hendaklah ia memberikan makan kepadanya dari apa yang ia makan. Wala tukallifuhum ma yadribuhum, dan jangan diberikan beban yang mereka tidak mampu melakukannya. Fa in kallaktumuhum, kalau kamu memberikan beban yang berat kepada mereka, fa'inuhum, bantu mereka. Itu budak, Pak. Ya. Bagaimana pegawai kita, bagaimana pembantu kita? Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, aku pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW 10 tahun. Namun tidak pernah sekalipun Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, cis. Ya. Kata-kata cis saja gak pernah. Apalagi nendang, apalagi mukul. Ya, subhanallah. Ini zalim Allah. Ya, hanya karena dia sebagai seorang majikan seenaknya mukul, nendang, menghina. Ini kelak pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang muflis, merugi, bangkrut nanti pada hari kiamat. Sebagaimana suka dalam hadis Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala-pahala yang besar. Rupanya dia pernah mukul orang, pernah mencaci orang, pernah menggibah orang, pernah mencucurkan darah orang. Akhirnya dia bayar kedzaliman itu dengan amalan-amalan solehnya. Kalau ternyata amalan solehnya sudah habis, sementara kedzalimannya masih banyak, maka kedzaliman, ya, dosa-dosa orang yang didzalim itu ditanggungkan kepada yang mendzaliminya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya, Allahu musta'an. Satu pertanyaan terakhir, apakah tidak melanggar wanita berbisnis sampai tengah malam? Ya, bekerja pulang tengah malam. Ini punya suami apa enggak itu? Kalau punya suami, bertakwalah dia kepada Allah. Hanya karena bisnis kemudian dia lalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Mana tanggung jawab dia di hadapan Allah? Bagaimana anaknya? Anaknya jadi anak pembantu. Ya, ini tidak layak itu. Ketakwalah kepada Allah. Allah berfirman terhadap wanita, waqarna fi buyutikum, wahai wanita tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Itu lebih bagus, lebih baik. Ya. Nah ini Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah di atas kebenaran dan selalu berusaha untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.